السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Kabais yang saya hormati beserta Bapak Wakil Kepala, Ibu Kabais, ada Ibu Waka, ada juga para Bapak, para Ibu dan adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita ini sempat bikin peringatan Isra Mi'raj. Ini peringatan yang gak biasa. Isra Mi'raj itu peringatan yang paling susah. Makanya kiai kalau ngaji di peringatan Isra Mi'raj itu gak bisa sembrono. Peringatan Maulid Nabi itu bayinya ada, dukun bayinya juga ada, kalau nyeritakannya gampang. Peringatan Hijriyah, Nabi hijrah ada, untanya ada, sahabat muhajirin bisa ditanya, ada barangnya. Peringatan Nuzulul Quran ada barangnya, Siti Khadijahnya jadi saksi. Apalagi kalau peringatan kemerdekaan, itu lebih gampang. Karena tag-nya ada, Bung Karno-nya ada. Nah, peringatan Isra Mi'raj itu peringatan yang paling susah karena barangnya enggak ada. Makanya orang yang menceritakan Isra Mi'raj itu enggak terlalu banyak, enggak ada barangnya. Ini urusan Rasulullah dan Allah, urusan yang sangat personal bagi Rasulullah, antara Tuhan dan hambanya. Makanya kalau gak hati-hati bisa keliru memahami Isra Mi'raj. Naik buruk sampai sekarang juga gak ada yang tahu buruk itu terminalnya di mana, gak ada. Bersama Malaikat Jibril sampai hari ini, siapa yang bisa nanya ke Malaikat Jibril? Di Jakarta ada orang ketitisan Malaikat Jibril juga gak bisa ditanya, namanya Lia Eden, malah ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia karena bisa nangkap Malaikat Jibril. Jadi tolong ngaji Isra Mi'raj aja ngantuk. Kenapa? Karena ini fenomena yang paling sulit. Jangankan kita, awal terjadinya Isra Mi'raj itu gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya, gimana orang mau percaya? Sahabat-sahabat yang tadinya percaya enggak percaya. Bahkan kelas Sayyidina Umar ini enggak percaya Isra Mi'raj. Karena minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, zaman segitu itu butuh waktu 1 bulan setengah minimal itu naik kuda. Apalagi ke langit. Zaman segitu yang paling tinggi baru burung. Kalau di Indonesia paling tinggi paling cerita Gatot Kaca. Kalau di Cina paling tinggi baru Sun Gokong. Naik ke langit. Lah zaman segitu ada orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Gak ada yang percaya. Namanya saja Masjidil Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab, maknanya bukan jauh. Kalau jauh itu bait. Tapi kalau Aqsa itu jauh yang gak ketulungan jauhnya. Kalau orang Jawa bilangnya Jabal Kat gitu. Saking jauhnya. Makanya ini tidak mudah. Jadi orang memahami Isra Mi'raj itu enggak gampang. Mungkin berkali-kali kita peringatan Isra Mi'raj tapi susah mencerna apa sesungguhnya yang terjadi dengan Isra Mi'raj. Yang lebih sering diceritakan kan oleh-olehnya. Salat itu oleh-olehnya. Maka orang yang rajin salat berarti menghargai Isra Mi'raj paling begitu, tapi Isra Mi'rajnya sendiri apa itu kan gak pernah dijelaskan. Atau bahkan mungkin ustadznya males jelaskan karena ribet. Nah ini sampean mau tak jelaskan Isra Mi'rajnya apa oleh-olehnya? Mau minta dijelaskan Isra Mi'rajnya apa sholatnya? Nah kalau mau dijelaskan Isra Mi'rajnya jangan ngantuk, karena ini paling berat ini. Paling susah menjelaskannya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu cuma satu monumennya. Monumennya dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Cuma itu aja yang jelasin. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya ini lailan, malam dan semalam, minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Pertanyaannya, kenapa kok minal masjidil haram minal masjidil aqsa, kok tidak minal masjidil haram ilal Kalibata gitu? Kenapa tidak minal masjidil haram ilal Borobudur, kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Alladzi barokna haulahu, yang dibarokai diantara ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, agar Rasulullah ini bisa ditunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa Rasulullah mesti ditunjukkan? Wong yang lain enggak. Nabi Adam enggak usah ditunjukkan, pasti percaya, wong pernah sekampung sama Allah. Nabi Idris ditunjukkan, habis itu enggak pulang lagi, ketinggalan di akhirat sana. Nabi Musa dengar gelodak-gelodak pingsan. Nabi Isa naik, gak turun lagi, turunnya nanti hari kiamat. Lah, Rasulullah ngapain ditunjukkan? Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Ini ngaji tafsir sebentar. Innahu huwas sami'ul basir, karena Allah maha mendengar. Mendengar apa? Basirun, maha melihat. Melihat apa? Loh, ini kan panjang ini ceritanya. Nah, jawabannya ada pada innahu huwas sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. Nah ini banyak sekali yang tidak terjelaskan di sini. Mendengar apa? Mendengar keluh kesah Rasulullah. Rasulullah itu berkeluh kesah. Kenapa? Nabi terakhir itu ternyata enggak enak. Nabi terakhir itu ternyata enggak enak. Karena apa? Mesti menutup kenabian nabi-nabi yang sebelumnya. Lah menutup itu enak kalau datar. Kalau ada yang petungul gini kan gak enak, gimana cara nutupnya? Ini gelas, ini bisa ditutup dengan mudah karena tidak ada apa-apa, datar semuanya. Coba kalau ada sendok dua gitu, nutupnya gimana sendok berdiri di sini? Dan Nabi Muhammad itu mesti nutup kenabian, khatamul anbiya wal mursalin. Tapi masih ada dua yang berdiri di dalam kenabian dan umatnya. Siapa? Umat Nabi Musa yang namanya Yahudi, umat Nabi Isa namanya Nasrani. Ini dua-duanya masih tegak berdiri, gimana mau ditutup? Yahudi hidupnya enak karena punya Taurat, Nasrani hidupnya enak karena punya Injil. Orang kalau pegang Taurat zaman segitu, siapa yang bisa ngalahkan? Nabi Musa begitu punya Taurat, tangannya masuk saku, keluar jadi listrik. Begitu punya Taurat, tongkat dilempar jadi naga. Begitu punya Taurat, musuhnya ditempeling mati. Begitu punya Taurat, tongkat dipukul di laut jadi jalan tol. Coba, enak hidupnya. Makanya orang Yahudi kemana-mana gak ada yang bisa ngalahkan. Dan kitab Taurat ini sampai sekarang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi. Bahkan diringkas kitab Taurat ini menjadi satu kitab yang namanya kitab Talmud. Kitab Talmud menghasilkan aliran tarekat namanya tarekat Kabbalah. Mursyid-mursyid Kabbalah, pemimpin-pemimpin Kabbalah hari ini mempengaruhi dunia. Salah satu mursyid Kabbalah ada namanya Rothschild Rockefeller, yang akhirnya membuat sebuah bank besar di Amerika namanya Bank Devisa New York, yang mengontrol seluruh bank dunia karena melalui Wall Street mencetak dolar. Loh, mursyid-mursyid Kabbalah yang namanya Ben Gurion, Israel membuat lembaga besar namanya negara Israel. Mursyid Kabbalah yang namanya Moshe Dayan membuat operasi besar dunia namanya Mossad. Kalau di sini Bais, kalau di sana Mossad. Itu Moshe Dayan, matanya satu orangnya. Mau apa kita? Mursyid Kabbalah yang terakhir ada di Amerika, namanya Inguswan. Inguswan waktu perang dingin antara Amerika dan Soviet dipakai untuk memindahkan tank-tank Soviet dari jarak jauh karena punya ilmu telekinesis. Ilmu telekinesis diwarisi dari awal-awal agama Yahudi, namanya Balaam bin Baura. Akhirnya Inguswan menjadi sangat terkenal di Amerika. Diledei oleh parlemen Amerika, gedung parlemen Amerika dibawakan labu isinya petir. Akhirnya gedung parlemen bubar lari karena ada labu isinya petir. Maka kemudian si Inguswan diangkat jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Ditempelkan di CIA namanya Starwer. Dibuka tahun 76, ditutup tahun 96. Sekarang pensiun di Amerika, bikin sekolahan namanya Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pintar namanya David Copperfield. Nah, salah satu muridnya sekarang menjadi idola orang Indonesia, namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Lalu kita kalau berbicara tentang orang Yahudi, kita ini sok-sokan, kita nggak pernah ngerti Yahudi itu seperti apa. Tiba-tiba dikit-dikit Zionis, dikit-dikit Zionis, anti-Yahudi. Nah, itu seperti itu, mau ditutup sama Rasulullah, ya nggak mau. Yang kedua Nasrani. Nasrani mau ditutup sama Rasulullah, ya nggak mau. Dia sudah punya pusat kota besar yang mempengaruhi dunia, punya mekanisme ekonomi yang dibangun oleh sistem kepausan di Vatikan sana, dengan sebuah mekanisme sosial dan struktur yang namanya kardinal. Punya pastor-pastor lengkap di seluruh dunia. Punya imam-imam di setiap negara, namanya apa, pendeta, namanya apa, sebanyak uskup. Terus gitu mau ditutup, ya nggak mau, sampai sekarang juga nggak mau. Nah, itulah makanya ketika nggak mau ditutup, ini marah. Yahudi dan Nasrani ini marah sebagai saudara tua, karena Yahudi Nasrani ini satu rumpun dengan Islam, berawal dari Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, satu namanya Ishak, satu namanya Ismail. Dari Ishak lahir seorang laki-laki, anaknya namanya Yakub atau Israel. Punya anak 12, dikenal dengan nama Bani Israel. Punya pusat kota besar namanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di Filistin. Lah, anak Nabi Ibrahim yang namanya Hajar, apa, istri Nabi Ibrahim yang namanya Hajar punya anak Ismail. Ismail punya keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi keributan antar masa lalu. Loh, makanya orang Yahudi Nasrani selalu nanya, "Kamu kalau menutup agama kami atas nama engkau pun keturunan Ibrahim, mana sejarah yang kamu ketahui tentang Ibrahim? Adam seperti apa? Nuh seperti apa? Bahkan Ashabul Kahfi dipertanyakan, sejarahnya seperti apa?" Nabi Muhammad selalu bisa menjawab karena dibimbing oleh wahyu. Tapi pada satu ketika ditanya, mana bekas peninggalan nenek moyangmu yang membuat kamu akan menutup agama kami? Aku punya Ka'bah. Ka'bah itu siapa yang bangun? Ya kakekku Ibrahim. Peletakan batu pertamanya di sebelah mana? Kakekmu Ma'il kamu klaim sebagai apa yang akan kamu teruskan, waktu berlari-lari bantu bapaknya di sebelah mana? Nenekmu Hajar di mana waktu mencari air katanya? Kakekmu waktu motong Ismail di sebelah mana? Katanya lempar setan di sebelah mana? Kamu jangan sok-sokan mengaku penerus Ibrahim kalau kamu tidak mengerti sejarah Ibrahim. Ketika ditanya tentang situs-situs, Rasulullah gak bisa menjawab. Makanya Rasulullah gelisah, curhat kepada Allah, ya Allah, berat sekali jadi Nabi terakhir karena harus mempunyai pengetahuan yang komprehensif beserta pemahaman tentang situs-situs dan peninggalan masa lalu. Kalau ini aku gak bisa jawab, aku gak ngerti jadi apa nanti. Nah, itulah makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diselesaikan di sana. Naik sana ketemu malaikat Jibril, ya ketemu sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim didudukkan persoalannya. Kayak peletakan batu pertamanya di mana? Di situ. Nanti kalau kamu turun, kamu kasih tanda, itu namanya makom Ibrahim. Nenek kakek Ma'il sebelah mana? Kakekmu Ma'il sebelah situ. Kalau kamu turun, kasih tanda, namanya Khidir Ismail. Lah, nenekmu Hajar di sebelah mana? Nenek Hajar di sebelah situ. Itu gundukan satu, gundukan dua. Di antara itulah nenekmu berlari. Nanti kamu kasih tanda, namanya Sofa Marwah. Lah, melempar setannya di mana? Di situ. Pertama, kedua, ketiga. Biar kamu nggak lupa. Maka kemudian nanti kamu tengok itu semua. Ikutilah dalam sebuah perjalanan untuk menapak masa lalu. Lah, kalau Ka'bah itu sendiri apa? Kalau Ka'bah itu bukan punya aku, hanya membangun ulang karena dulu hilang. Ka'bah itu sesungguhnya ketinggalannya kakekmu Adam, mumpung orangnya masih di situ, kamu tanya deh dia. Datanglah Nabi Muhammad, ya kayak Adam, ini Ka'bah ini sungguhnya dulu apa? Ka'bah itu adalah tanda pertama kali aku turun ke sini. Karena kita ini bukan penduduk sini, kita penduduk langit. Aku di sana itu bertetangga sama iblis, bertetangga sama malaikat, terus aku turun sini. Nah, aku diminta pulang lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku takut enggak bisa pulang, jaraknya terlalu jauh, maka aku turun, ku kasih tanda batu di sini. Kemudian batu ini ku tambahi tambah banyak. Lantas kemudian diabadikan oleh Allah, ini menjadi inna awwala baiti wudi'adin nazil alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Inilah tanda pertama. Jadi ini tanda aku turun ke sini, maka kamu jangan lupakan tempat ini. Nah, kalau Jabal Rahmah tugu batu itu apa? Kalau itu si tugu I love you ku sama nenekmu Hawa. Aku pertama kali ketemu di dunia di situ itu. Kemudian anak cucuku jadi banyak dan berpindah-pindah. Kamu tetap di Arab, makanya kamu tetap cantik, tetap ganteng orang Arab. Dari situ pindah ke Cina, berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit. Yang pindah ke Eropa jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah ke Afrika jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Yang pindah ke Indonesia jadi kecil-kecil, pesek-pesek begini ini. Makanya kamu biar tahu asal-usulmu, nanti kamu tengok ini semua, jangan lupakan. Makanya kita terus diperintahkan ibadah haji. Itu salah satunya untuk menapak tilas jejak masa lalu dari para pendiri agama. Makanya karena pusatnya di Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjadi nabi yang dikenal banyak orang sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Orang Arab mengenalnya dengan nama Ibrahim, punya istri namanya Sarah. Orang Eropa mengenal dengan nama Abraham, punya istri Sarah. Nah, orang India mengenal dengan nama Brahma, punya istri Saraswati. Coba, sama-sama Sarah. Sampean kenapa protes? Makanya Islam sama Hindu ini punya simbol yang mirip, sama-sama batu. Yang di sini namanya candi, yang di sini namanya Ka'bah. Yang di sini tugu batu namanya Linggayoni, yang di sini Jabal Rahmah. Yang di sini air Zam-Zam, yang di sana Gangga Yamuna. Perjalanan suci kain selempang sama, satu warna kuning, satu warna putih. Selesai perjalanan suci, sama-sama urusannya rambut, yang Hindu dan Buddha digundul, yang kita tahallul. Ini enggak pernah dipecahkan dalam kerangka besar berpikir antar umat, yang dipikirkan perbedaan lantas ribut saja. Ini enggak pernah dicari titik temunya, bahwa kita sebenarnya pernah pada satu titik sama. Sekarang perjalanannya berbeda-beda, itu urusan perjalanan. Selesainya kapan? Urusannya Allah. Nah, makanya setelah Rasulullah turun diperintah sholat. Begitu diperintah sholat, apa yang dilakukan Rasulullah? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa napak tilas perjalanan panjang itu ketemu di Nabi Ibrahim, maka Islam mengajarkan kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim setiap sholat, bahwa Nabi Muhammad terhubung dengan masa lalu dan sejarahnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya keturunan, ada Yahudi dan Nasrani. Ketika enggak bisa kamu ajak ke Islam, doakan. Makanya ada wa'ala ahli sayyidina Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim. Kita ini enggak ketemu tapi suruh mendoakan. Makanya yang kita ingat, lebih kita ingat walantar bo angkal Yahudu walan Nasoro, yang itu kadang kita baca setahun sekali, tapi kita lupa dengan yang kita baca selama setiap hari sebanyak 5 kali tentang wa'ala ali sayyidina Ibrahim dan seluruh keluarga besar keturunan Ibrahim. Rasulullah mengajarkan sesuatu yang indah, karena yang enggak bisa diajak tinggal Banu Kunaikoh, Banu Nadir sama Banu Quraidah. Makanya kaum muslimin itu sebenarnya dari awal diajarkan untuk hidup bersama, menjadi bagian dari perjuangan dunia. Diajarkan. Terakhir kenapa? Mesti ke Jabal Rahmah, agar umat Islam gak lupa bahwa kita ini semua berasal dari Jabal Rahmah. Orang Cina dari Jabal Rahmah, tapi kenapa tembem dan sipit? Karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya kelihatan, sehingga silau, lama-lama sipit. Orang Arab kenapa cantik ganteng? Karena Allah meletakkan Arab tanpa banyak air, sehingga kalaupun gak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng. Eropa dibikin tinggi besar karena ada musim dingin. Kalau musim dingin dibikin kecil gini, kedinginan mati. Allah hanya mengatakan lita'arofu, mengertilah. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya apa, tidak punya matahari, mataharinya kehilang, apa hilang mataharinya. Makanya orang Eropa kehilangan sinar ultraviolet. Begitu ultraviolet hilang, pigmen kulit berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa kalau musim dingin lari ke Indonesia, terlentang di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan porno, itu berjemur. Iya, kadang tentara aja yang ngeres. Ini maka kita cuma diminta mengerti gitu aja. Makanya tolong, siapa tahu Bapak Kabais nanti jadi presiden, kan kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti, jangan bikin perda syariat Pak Kabais bahwa turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan, pindah nanti dia ke Thailand sana. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun karena rontok di musim gugur. Bulan Desember itu puncak musim apa, puncak dingin, musim gugur. Gak ada daun yang nempel selain daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani bulan Desember Natalnya pakai daun cemara, karena hanya daun itu yang gak rontok. Coba Natal itu asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun pepaya. Makanya jangan emosi. Sekarang banyak yang emosi. Apa? Jangan kau tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini cukup sekedar untuk mengerti gitu aja. Makanya Islam diajarkan lita'arofu, mengertilah perbedaan bangsa itu. Orang Afrika kenapa hitam gosong? Kemungkinan Allah menempatkan mereka di situ untuk apa? Menghindari dari kejaran singa, kejaran harimau. Saya nggak kebayang kalau dibikin putih saya Pak Kabais itu, ketahuan lari kemana pun. Makanya dibikin hitam biar begitu lari tengkurap udah nggak kelihatan. Ini kemungkinannya, wah nggak ada dalilnya. Nah cuma diminta mengerti. Lah kenapa yang di Indonesia jadi kecil-kecil begini? Jadi kecil-kecil, pesek-pesek, minimalis, nggak ada masalah. Kita ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling baik namanya Indonesia. Gak ada bumi seindah kita. Orang Arab pengen nanam pohon ratusan juta, kita nanam pohon gak niat bisa tumbuh. Pengen nanam pepaya, makanlah pepaya, telanlah bijinya. Habis itu lah di ladang tumbuh. Lah di ladang tumbuh. Makanya kalau tumbuh buahnya paling manis karena fermentasi. Nah ini fermentasi. Makanya kopi luwak itu enak. Saya gak bayangin kalau kopi ditelan manusia, kayaknya lebih gurih. Loh, ini dunia seperti itu dikendalikan. Loh makanya Allah mengajarkan cari ke titik pertama, ke Jabal Rahmah, ke Ka'bah, ketemu dengan, oh ini tinggalannya Nabi Ibrahim juga, oh sana anaknya, anak cucunya, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani. Maka sudahlah, doakan saja wa'ala ali sayyidina. Jadi Islam tidak diajarkan memusuhi orang yang setiap hari dibaca itu wa'ala ali sayyidina Ibrahim, yang setahun sekali dibaca walan tarbo angkal Yahudu walan Nasoro. Nah ya ribet kalau sampai baca yang itu. Di situ ada lakum dinukum waliyadin. Di setiap hari kita ada. Ini makanya indah sebenarnya Islam itu. Makanya Islam dengan Yahudi itu diam-diam rukun. Gayanya aja ribut tapi rukun. Kapan? Saat kaum muslimin pergi haji. Saat kaum muslimin pergi haji pasti rukun dengan orang Yahudi. Kenapa? Yahudi bikin pesawat. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Ketemu Yahudi mati semua, renang kita. Yang punya akal bisa bikin pesawat. Ibu-ibu ini rukun dengan orang Nasrani. Gayanya aja tapi diam-diam rukun sama orang Nasrani. Urusan apa? Urusan bedak dan parfum. Yang pinter bikin orang Prancis. Kalau bedak Garut nggak mau, Pak Kabais, bedak Bandung, beras ditumbuk, blonteng semua sudah rukun semua. Sebenarnya dunia ini sudah rukun tanpa harus pakai cerita. Para tentara nggak ngerti kalau kiai-kiai rukun sama orang Cina tiap hari. Setiap pusing ngerokok, yang bisa bikin rokok gudang garam Cina. Yang bisa bikin rokok jarum Cina. Ini peci saya bludrunya yang bikin Cina. Apanya pengajian ini menjadi indah? Rukun sama orang Jepang yang bisa bikin sound Jepang. Dari mana tadi Pak? Anu, Pak Kabais sebelum kesini. Dari kantor. Yang naik apa? Naik mobil. Yang bikin siapa? Jepang. Rukun juga Pak Kabais dari Jepang. Kita udah nggak bisa hidup ini. Ini kita minum Danon. Kalau asli Betawi pakai teh timba itu, oh gitu rusak. Nah yo, ukiran ini, tatahnya yang bikin. Bajanya dari mana? Jerman, nggak bisa kita. Kerudung ibu-ibu cantik-cantik, kerudung Paris, buatan Cina, 7.000 satu lembar. Nggak bisa. Ayo. Coba, mana ada sekarang? Ini dunia itu sudah seperti itu. Contoh aja yang paling di depan mata, keributan 01 dan 02 antar supporter. Ributnya di mana? Di Facebook. Yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg. Semakin kita ribut, Mark Zuckerberg semakin untung. Google semakin untung. Ayo, Baiz lagi pasang, lagi nginteli orang. Speakernya bikinan Eropa tempel blue gitu, bikinan Eropa. Ayo. Lah ya memang sekarang ini kita ini jangan sok-sokan jadi kita ini paling bersih. Kata siapa? Ini dunia zaman akhir. Gak bisa orang bisa mandiri bersih dalam kebersihan, benar dalam kebenaran. Sekarang contoh saya ngaji. Yang paling baik saya kalau dilihat dari sini. Iyalah saya yang ngaji pegang mik kok. Kalau ditanya siap kalau ngaji ini baik, yang paling baik siapa? Ini. Ya gak usah ketawa sampean, beneran. Saya yang paling baik. Pak Kabais kalah. Pak Kabais taruh di belakang dari sambutan. Saya di sini di depan dikasih kursi. Pak Kabais enggak. Kenapa? Khawatir juga karena ini musim ributan kursi. Saya kan enggak rebutan kursi, maka saya dikasih kursi. Loh, ini dunia, ini loh. Sekarang kita wudu, kerannya yang bikin Cina. Habis makan tusuk gigi yang bikin orang Garut ini. Mana dah? Ayo. Kita saya berjernih karena setiap hari minum air kelapa. Iya, air kelapa, tapi golok untuk memecah kelapanya ini dari per itu dari mobil buatan Jepang. Yang paling bersih hari ini ada satu. Apa? Kalau kita haus ada hujan, bukalah mulutnya. Itu sudah jaminan mutu paling halal dan paling bersih. Jangan pakai ciduk. Karena kalau pakai ciduk, ciduknya buatan Cina. Nah, itu. Nah, mendudukkan persoalan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Allah pada Rasulullah. Makanya setelah itu indah Islam itu. Rasul bisa ketemu dengan siapapun. Lantas kemudian membangun satu masyarakat dalam perbedaan bersama-sama menggunakan konsep besar namanya Piagam Madinah yang di situ rukun bainal muslimin wal mu'minin, bukan bainal muslimin wal kafirin, bukan bainal muslimin wal mu'minin, antara orang muslim dan orang beriman. Walaupun di situ ada Yahudi Nasrani disebut beriman. Enggak kayak sekarang dikit-dikit kufar kafir. Ini kan ada model baru ini. Nggak tahu di Jakarta kok lagi tren. Iya Pak Kabais. Ini tren ini. Nah inilah makanya. Nah ini kadang susah juga. Di Islam itu indahnya begitu. Dari awal sudah didudukkan bahwa orang tidak bisa berdiri sendiri. Istiqlal itu yang bangun, arsiteknya siapa? Apa kaum muslimin yang bangun? Enggak juga. Arsiteknya orang Nasrani itu yang bangun. Jangan-jangan masjid ini arsiteknya juga bukan orang Islam, kan juga gak ngerti. Kita sholat sarungnya yang bikin juga bukan orang Islam. Biasa aja, makanya hidupnya kaum muslimin akan menjadi tenang. Kalau stasioner, biasa aja. Jadi kalau baik, baiklah. Tapi jangan merasa paling baik. Biasa aja. Kita makan enak, ya karena ada yang bikin cobek. Coba kalau gak ada yang bikin cobek, yang ulek bumbu siapa? Nah sementara kita gak ngerti waktu tukang cobek bikin cobek jangan-jangan airnya kurang dikencingi, kan kita juga gak ngerti. Lalu kita makan jadi enak, karena apa? Ada asinnya. Orang Jakarta nggak punya asin, yang punya asin orang Jepara sana, dikirim ke sini pakai truk. Kita nggak ngerti supir truknya, jangan-jangan pas nganter garam mampir di warung remeng-remeng di Indramayu, nggak ngerti kita. Itu sederhana saja sebenarnya gitu. Oh, itu peristiwa besar. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, didudukkan dulu nih. Makanya kalau sekarang ribut di Filistin, jangan heran, itu tinggalan Nabi Ibrahim. Makanya yang ribut itu Islam, Yahudi sama Nasrani. Sampai kapan? Ya sampai sama-sama kemudian tiga-tiganya duduk bersama dan mengakui. Selagi belum duduk bersama akan ribut, karena mereka ini sudah saudara. Dimanapun yang namanya rebutan sawah itu saudara. Baru kalau pematang sawah itu baru sama tetangga. Nah, ini di sini letak persoalan yang cukup. Tapi orang kan nggak mau dengar yang begini, karena terus kemudian orang tidak terlihat gagah. Yang gagah itu kan kalau berbeda, itu baru gagah. Tapi kalau sudah kayak gini, oh iya, gimana mas? Ya. Loh, makanya ini jadi orang terus tidak keren. Nah sekarang kalau orang gagah itu kan keren, apa terus kelahi juga, apa aku tadi. Apalagi kalau semakin ribut, yang untuk pabrik senjata, inilah. Nah ini di sini problem terbesar waktu itu, ya yang sekarang masih dipelihara. Jadi begitu duduk persoalan di masa lalu, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu lah kita sendiri, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Loh, fil alamina, bukan fil Timur Tengah, bukan fil Indonesiin, tapi fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini yang berat itu memahami ini, karena terus bukannya kemudian terus apa-apa, ya sudah kalau kamu jadi begitu, begitulah. Kamu jadi begitu, begitulah. Aku jadi begini, beginilah. Kau di sana, aku di sini, tinggal gitu aja. Enggak ketemu di masjid ini karena kiblatnya sudah beda, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita mesti ketemu. Makanya jangan sosokan. Yahudi bunuh semua, ya kita yang repot. Kadang kita ini suka iseng bikin hukum enggak dipikir buntutnya. Bang haram. Lah kalau bang haram terus kemudian kita pakai uang, ya haram, karena seluruh uang itu produksi bank. Baca Quran haram kalau kita mengharamkan bank, karena sebelum dibeli oleh negara, percetakan Al-Quran ini pinjam ke bank. Mau panjang urusannya. Memang gak enak denger yang seperti ini kan, bagi beberapa orang, karena terus tidak terlihat gagah. Yang gagah itu yang Allah, itu gagahnya luar biasa. Tapi hasilnya apa? Ya isi situ di sana. Jadi bangun gak bangun juga, malah runtuh. Dan inilah, maka minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, yang tadi itu disampaikan ada ketemu malaikat, ketemu ini, innahu wassami'ul basir, karena Allah maha mendengar keluh kesah tadi itu, basirun maha melihat. Nah ini melihat apa? Melihat keluh kesah Rasulullah ditinggal Siti Khadijah Amul Khuzni. Nah itu maka Islam indah didudukkan ke sana, lihat Jabal Rahmah, oh ini asal manusia berasal, oh makom Ibrahim, oh ini, makanya simbol Ibrahim, Abraham, Brahma sama simbolnya. Nah tinggal kemudian pengikutnya berjalan masing-masing. Nah itulah maka ada lakum dinukum, wah lihat udah agamamu, agamaku, nggak usah ribet. Nanti titik temunya di mana? Ya mempertemukan ya Allah nanti, gimana cara ketemunya? Kalau Yahudi dan Islam titik temunya nanti kalau Nabi Isa sudah turun. Nah itu diklarifikasi semua. Kalau sekarang ya nggak ada habisnya. Ini yang benar, ini yang keliru. Makanya kubahnya aja mirip. Kubah masjid sama kubah White House sama. Gedung Putih kubahnya juga begini, lengkung-lengkungnya begini. Apa mirip? Opinya kaum apa pecinya kaum muslimin lebar gitu. Pecinya orang Nasrani tupli di sini cuman gitu. Nah yang orang Yahudi ngumpluk warna hitam di pojok sini, ini mirip-mirip semua. Nah kita ini sebenarnya mari cari persamaan, jangan cari berbeda. Nggak ada habisnya kalau cari perbedaan. Makanya para pendiri bangsa, pembawa Islam di sini cari persamaan. Kalau bisa dipakai bersama, kenapa beda? Allah menggunakan bahasa bersama, Pangeran, Gusti, Sang Hyang, pakai bahasa bersama. Sholat pakai bahasa sembahyang bersama, dipakai oleh orang Islam, dipakai oleh orang Nasrani, dipakai oleh orang Hindu, sama-sama menggunakan bahasa sembahyang. Syaikhun ustadzun pakai bahasa bersama, namanya kiai. Ada kiai kebo, kiai selamat, ada tombak, kiai pleret, ada kiai haji manu, siya sama-sama menggunakan bahasa bersama. Musola pakai bahasa bersama, langgar, ada langgar, ada sanggar, indah. Persis kayak ibu-ibu, enggak mempersoalkan bungkusnya. Semua kalau lebaran bungkusnya kongwan, isinya rengginang, biasa aja. Nah inilah. Ini sebenarnya nenek moyang kita dulu sudah rukun. Ketika raja dan hamba Islam masuk, yang dipakai bukan raja dan hambanya, disatukan dengan sebuah sistem hidup bersama namanya musyarakah. Musyarakah itu hidup bersama, yang akhirnya dikenal dengan nama masyarakat. Raja dan hamba dilebur, tidak ada raja, tidak ada hamba, semua saling bertanggung jawab. Dilebur pakai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka muncullah kalimat ra'iyah, semua orang saling bertanggung jawab. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Makanya kalau sudah ro'iyah atau rakyat, jangan dikafirkan. Karena kafir itu adalah yang saling melawan. Tapi kalau hidup bersama namanya dhimmi. Lah kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Lah itu. Tapi sebagai ro'iyah rakyat, orang masih belum kerasa karena masih boleh menyebut. Yang kawulo masih boleh bilang kulo. Yang hamba masih boleh bilang ambu. Yang sahaya masih boleh bilang saya. Yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, masih boleh. Terasa. Nah kalau sudah ro'iyah ini harus membicarakan nasibnya. Ro'iyah yang membicarakan nasibnya dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri, maka ro'iyah berbicara bersama namanya musyawarah, bahasa Al-Quran. Nah kalau sudah musyawarah, jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, salinglah berbagi dan bertoleransi, maka duduk bersama dalam musyawarah namanya majelis. Itu Quran semua. Kalau mau ngangkat pemimpin, angkatlah pemimpin yang memiliki kriteria wasi'a kursi yus samawat, maka kedudukan seorang pemimpin disebut kursi, bahasa Arab semua. Lu nenek moyang kita sudah jago mengelola perbedaan di Indo Indonesia. Hasilnya apa? Kita punya kelebihan dari bangsa yang lain. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita berhasil puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini pekerjaan besar, gak kayak sekarang dikit-dikit beda ribut. Ini memang perlu dijelaskan. Kalimat Allah la ilaha illallah bawa ke sini, kalau dikibarkan ribut sama orang Hindu, maka kemudian diletakkan bersama-sama dalam tahlilan, dibaca zikir setiap hari. Kalau ada orang mati baru ditutup kalimat la ilaha illallah. Nah, yang sekarang baru hadir enggak ngerti cara meletakkannya, maka kalimat la ilaha illallah jadikan bendera dibawa keliling kemana mana karena belum ngerti cara meletakkannya. Tiba-tiba dia marah, kalau kamu gak terima ini anti la ilaha illallah. Enggak, kami enggak anti la ilaha illallah. Kok setiap hari tahlil pakai la ilaha illallah. Tapi kamu anti, enggak, kami anti dengan bendera PKI, Talwarit. Anti, lalu coba kamu kibarkan, tak bakar. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, ya saja. Nah ini kan dulu didudukkan persoalan, makanya indah. Coba kalau Islam itu dimulai memahami dari situ secara bersama-sama, di luar nalar yang berkembang hari ini yang semakin ribut, insya Allah Islam itu akan ada titik temu menjadi indah, tercipta rahmatan lil amin. Lah itu amma ba'du. Nah udah mukadimah ngaji selesai. Lah ini baru pembukaan, saya belum mulai ngaji. Jam berapa sekarang? Oh, jam 15.13. Jadi itulah. Loh, makanya kita ini diajarkan setelah Rasulullah tahu itu, bagi kita diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu apa? Adalah rangkaian panjang pengikut Rasulullah sampai Jakarta. Yang ikut Rasulullah pertama kali orang Arab, namanya sahabat. Yang ikut sahabat masih orang Arab, namanya tabi'in. Yang ikut tabi'in masih orang Arab, namanya tabi'ut tabi'in. Yang tabi'ut tabi'in diikuti oleh tabi'ut tabi'in mulai berkembang di luar Arab. Nah, kita ini namanya apa? Ya sudah tabi'ut pengikut panjang. Sampean di sini kalau ngaji ikut siapa? Saya contoh aja saya. Saya ini ngerti Islam diajari bapak saya. Bapak saya itu muridnya kiai-kiai di sana, kiai-kiai Khalid, ada kiai Hambali, itu muridnya kiai Faqih Langitan. Kiai Faqih muridnya kiai Abdul Hadi Langitan sana. Kiai Abdul Hadi mondok di tempat kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim muridnya kiai Asy'ari, kiai Khalil, kiai Saleh. Kiai Asy'ari muridnya kiai Khairon. Kiai Khairon muridnya kiai Abdul Wahid Salatiko. Muridnya kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya kiai Sufyan Tuban. Muridnya kiai Jabbar. Muridnya kiai Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Muridnya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Muridnya siapa? Murid Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbak Ibrahim Asmorokon di Tuban. Murid Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro murid Syekh Muhammad. Syekh Muhammad murid Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin murid Syekh Abdul Malik. Murid Syed Alawi Amil Faqih, murid Syed Ahmad Sohib Mirbat, murid Syed Ali Khalik Qasam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uroidi, murid Syed Ja'far Sodiq, murid Syed Muhammad Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Syedina Hasan Hussein, murid Syedina Ali. Lah, ini yang baru muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya sekarang banyak sekali orang konslet karena lupa kedudukan sebagai muridnya para ulama langsung Quran sunnah, makanya pada mingsle itu ya, karena itu, karena ini milenial itu percepatannya luar biasa. Ngaji sekarang tinggal handphone bisa, kalau dulu harus ketemu kiai. Sama dulu saya waktu masih muda lihat gajah Afrika nunggu flora dan fauna. Kalau nggak ada flora dan fauna nggak lihat gajah Afrika. Udah gitu kadang masih diganggu siarannya Pak Harmoko lagi, kadang diganggu siarannya Pak Murdiono. Iya, nah sekarang tinggal lihat di sini gajah Afrika, karena ini milenial, tinggal lihat di sini keluar. Dulu kita sebelum milenial jatuh cinta itu sakit, rindu itu berat, apalagi tentara terpisah jauh di barak-barak, mesti cari kertas pink, terus warnanya apa baunya untuk ditulis kalimat-kalimat cinta dulu. Yang orang milenial nggak kerasa. Dulu dek, aku telah masuk ke barak. Aku malam ini merindukanmu. Serasa sangat berat rinduku. Kemanapun arah angin bergerak, aku seperti mencium bau harum tubuhmu. Dek, kekasihku. Aku tulis saja rinduku malam hari ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh suka dan cita. Tapi aku yakin, walaupun kita rindu seperti ini, aku yakin kerinduan kita akan terpaut karena malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Warita ulil. Terus dikirim seminggu enggak datang Pak Posnya marah kita. Kalau sekarang milenial tinggal dipoto jepret gitu emah gitu. Langsung dikirim bawahnya tulis emah gitu. Makanya orang kalau ngaji sekarang banyak lupa, begitu bisa baca ayatnya merasa bisa ngerti, karena di sinilah inilah, maka banyak sekali orang sekarang butuh penataan ulang dalam memahami agama. Kalau Rasulullah didudukkan persoalan pada masa lalu, kita ini jarang yang mendudukkan persoalan dengan masa lalu, bahwa kita punya mata rantai yang panjang untuk ikut Rasulullah. Siratal mustaqim ketemu dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ya, dah gitu aja, nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan, long ini sudah maghrib, sudah asar. Ya, semoga semua baik-baik saja dan kita dalam lindungan Allah, dan anak-anak ini selalu mendapatkan santunan dari kabais dan dari bais, dan semoga ini tetap istiqomah. Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdan na'im, amdan syakir, amdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik Allahumma iftah 'alaina fadhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna wa nasina jalal ikram ridhaka ya Allah bi syafaati rasulika ya Allah hasbuna wa qasidana wa qasidana al akhirah warzuqna rizqan halalan wa nasiyan ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan ila al-amin min rashada Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil 'alamin يمنع عليهم صلاة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الصراط المستقيم. السلام عليكم.